Perkara yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah tentang definisi tauhid. Sering sekali kita mendengar apa itu tauhid, tapi banyak di antara kita yang belum tahu apa definisi yang benar dari at-tauhid. Dijelaskan oleh para ulama bahwa at-tauhid itu secara bahasa dia adalah masdar dari fi'il wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu itu menjadi satu saja, atau bahasa ringkasnya mengesakan. Jadi makna tauhid secara bahasa itu artinya mengesakan. Adapun secara istilah, tauhid berarti ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minal uluhiyati warububiyati wal asma'i was sifat. Secara istilah, tauhid artinya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, baik itu rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi sekali lagi, definisi dari at-tauhid adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun dalam nama-nama dan sifat-sifatnya.